Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita selesai dari pembahasan wajibnya rabat dengan fa. Kapan itu? Muhammad. Apabila? Kapan rabat dengan fa untuk jawab syarat itu wajib? Apabila enam yang merupakan jawab syarat salah satu dari tujuh hal yang terkumpul dalam bait apa? Nah, itu sudah rinciannya dalam bait syi'an tadi. Banyak kalau salah satu dari tujuh hal itu ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima wakad wabilan wabitantisi, wajib rambut dengan fa. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullah, niyabatu idhal fuja'iyah anil fa'i fir rabat. Penggantian idza fujaiyah sebagai ganti dari fa dalam apa? Dalam fungsi dia, nah, untuk rabat antara syarat dengan jawabnya. Wa yajuzu fil jumlatil ismiyati an taqtarina bi idzal fujaiyah. Boleh pada jumlah ismiyah untuk dia bergandengan dengan idza fujaiyah. Kenapa? Li'annaha ashbahatil fa' fi kauniha la yubtada'u biha wa la ta'u illa ba'da ma huwa muta'aqibun bima ba'daha faqamat maqamaha. Dikarenakan menyerupai fa', siapa tidak bisa diawali dengannya. Nah, dan tidak jatuh kecuali dia apa? Sebagai ta'kid. Nah, taib illa ma hu illa ba'da ma huwa muta'aqibun bima ba'daha. Nah, kecuali setelah sesuatu yang apa? Yang mesti diikuti oleh apa-apa yang ada setelahnya. Sebagaimana fa', fa' itu adalah ta'kib untuk sebelumnya, maka idza juga jatuhnya demikian. Nah, sehingga faqamat maqamaha. Jadi ada dua kesamaan antara fa' dan idza di sini, sama-sama tidak bisa tidak dengannya. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, na'am, ta'kiban lima qablaha, sebagai ta'kib untuk yang sebelumnya. Waqad yajma'u bainal fa'i wa idza ta'kidan khilafan liman mana'a dzalik. Dan terkadang digabungkan antara fa' dan idza sebagai penguat, semakin menguatkan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang melarangnya. Qala Allah Ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum fi wa hum min kulli hadabi yansilun. Wa qad rabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun amsalul ladina kafaru. Syaitnya mana? Fa idza hiya syakhisah. Nama syakhisatul amsar. Di sini fa bergandengan dengan idza. Naam. Qala Zamakhsyari hadhihi al-Fujaiyah. Wa qad taqa'u fil mujazati sadatan masadal fa. Fa idza ja'at al-fa ma'aha ta'awanat 'ala wasli al-jazai fa yata'akkad. Walau qila idza hiya syakhisah aw fa hiya syakhisah kana sadidan. Naam. Ini idza pada fa idza hiya syakhisah, ya maka tiba-tiba naam dia itu apa syakhisatun absarul ladzina kafaru. Pandangan naam orang-orang yang kafir itu menjadi apa syakhisah, yaitu terbelalak. Saking kagetnya dengan naam tegaknya hari kiamat. Naam waqad taqa'u fil mujazah sada masadal fa. Naam di sini idza bujayah terkadang jatuh untuk apa mujazah yang menduduki kedudukan fa. Naam kemudian apabila dia datang naam bersama fa yaitu fa kemudian disebutkan idza, maka saling menguatkan dalam apa rabat, ya dalam apa menyambung antara syarat dan jazaknya. Kalau seandainya dikatakan waqtarabal wa'du idza hiya syakhisatun, nah maka juga betul. Demikian pula nam waqtarabal wa'dul haqqu fa hiya syakhisatun absarul ladzina kafar, ini juga sadid. Maksudnya sadid benar. Nah. Wa ila khalfi idzal fujaiyah lil fa asyara an-nadhimu biqaulihi wa takhluful fa idzal mufaja'ah ka in tajud idzan lana mukafa'ah. Tayin in tajud idzan lana mukafa'ah. Apa makna tajud di sini? Dari fi'il apa? In tajud dari fi'il apa? Naam yajud. Naam jadi apa? Kedermawanan, berbuat baik. Naam in tajud idza lana mukafa'ah, jika engkau berbuat dermawan maka ya kami akan apa? Akan membalasnya. Idza lana mukafa'ah. Ai in yakun minka judun faminna mujaza. Ya jika engkau memiliki kedermawanan, ya ada kedermawanan darimu kepada kami, maka dari kami pun akan ada balasan. Membalas kebaikan yang diberikan. Cuman untuk rabat dengan idza fujaiyah ini ada beberapa syarat. Dikatakan di sini wa yushtaratu lirabti fiha syurutun. Al-awwal an takuna al-adatul jazimatu in. Li'annaha ummu babil jawazimi syartiyah. Yang pertama, hendaknya ada jazimahnya itu in. Tayyib. Karena sebagai umul bab, wa antaku nal jumlatul muqtarinatu biha ismiyah. Dan yang jumlah yang bergandengan dengan idza itu ismiyah. Mujibatan ghairu talabiyatin wa ghairu makrunatin bi innal tawqidiyah. Ini yang kedua. Yang kedua harusnya jumlahnya yang berkandang dengan idza itu ismiyah mujibah. Berarti maksud mujibah apa? Ghairu nafi. Naam atau mujab. Ini bagut mujabah, yaitu sebagaimana dalam istilah istitna. Ghairul manfi. Nam ismiyatan mujabatan ay ghairul manfi. Nah, kemudian ghairu talabiyah bukan masuk dalam kategori talab, wa ghairu makrunatin bi inna tauhidiyah. Enggak bersambung dengan inna tauhidiyah. Fa kharaja nahwu iyyakum zaidun fa ma amrun qa'imun. Kenapa? Ini tidak bisa dengan idza, tidak boleh kita katakan iyyakum zaidun nam idza ma amrun qa'imun. Kenapa? Kenapa Abdullah? Nam ada nafi di sini. Sehingga tidak terpenuhi syarat mujab. Juga akan berkonsekuensi jatuhnya ma nafiyah setelah idza. Dan ini tidak bisa. Karena setelah idza kalau ada ma maka tidak ada kemungkinan lain kecuali ma apa? Zaidah. Wa nahu in 'asa zaidun fawailul lahu. Kenapa ini Zakaria? Kok enggak bisa diganti dengan idza? In asa zaidun fawailul lahu. Tain. Dikarenakan masuk kategori talabiyah. Enggak bisa diganti dengan idza. Wa nahwu wa in qama zaidun fa inna amran qa'imun. Kenapa Ahmad? Ada adanya inna di sini. Wajib rabtu fi hadhihi bil fa. Maka wajib pada contoh-contoh ini dengan fa. Enggak boleh dengan idza. Tayyib, wastalna an dzikri hadhihi syurut ya halatun 'ala al-mithal alladhi mathala bi fa innahu jami'un laha. Dan Ibnu Hisham ikhwani fillah mencukupkan dari menyebutkan syarat-syarat ini nam dengan apa? Memberikan misal yang telah dibawakan olehnya karena terkumpul padanya syarat-syarat tersebut. Cuman tentunya ini bagi mereka-mereka yang jeli. Nah, ta'in dan tansis itu lebih jelas tentunya bagi para talib. Yaitu tansis penyebutan syarat-syarat nam diperbolehkannya rabat dengan idza. Banyak ada dua syarat utama diingat-ingat. Contohnya kaqaulihi ta'ala wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Nah, di sini ada jazimahnya dengan in. Kemudian tusibhum apa? Fi'il syarat. Naam. Tayyib anzumun bi'in. Sayyatun fa'ilnya bima qaddamat aydihim keterangan kemudian idahum yaknatun. Perhatikan. Idza fujaiyah wa hiya harfun 'ala al-ashah. Nah, pada i'rab di bawah. Naam, idza fujaiyah wa hiya harfun 'ala al-ashah la mahalla laha min al-i'rab. Wa ji'a biha rabithah li jawabi syarat. Naam, didatangkan sebagai rabithah. Rabithatan i'rabnya apa berarti? Sebagai apa i'rabnya? Ji'a biha rabithatan li jawabi syarat. Nah, maf'ul li anjani. Kemudian hum yaknatun, hum dhamirun munfasilun fi mahalli rafa'in mubtada yaknatun. Naam, fi'il mudhari' marfu'. Ini mudah. Kemudian yang jawab syarat mananya, jumlah mubtada wal khabar. Fi mahalli jazmin jawab syarat. Taib. Adapun yang lainnya mudah insyaallah. Kita perhatikan pada syahidnya idza. Wa innama lam uqayyad fil asli idza al-fujaiyah bil jumlatil ismiyah li'annaha la tadkhulu illa 'alayha. Naam. Dan hanyalah aku tidak memberikan batasan pada asal, yakni pada matan. Taim. Aku tidak memberikan apa? Takin pada matan. Nah, untuk ijab idza fujaiyah dengan jumlah ismiyah, bahwasanya dia hanya bergandengan dengan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia tidaklah masuk kecuali atas jumlah ismiyah tersebut. Qala wa innama ukhtassan bidukhuli ala al-ismiyah li'annahum qasadu bidhalika izalat al-tibasiha bisyartiyah. Nah, ini tujuannya. Kenapa kok idza fujaiyah hanya masuk pada jumlah ismiyah? Karena maksudnya apa? Ikhwani fillah, untuk menghilangkan iltibas, menghilangkan kerancuan dengan apa? Dengan idza syartiyah. Fa'inna tilka khasatun bil af'al li'ifadatiha ta'liq. Naam, fakhussat hadhihi bil asma. Naam, faraqan bainaha wa baina syartiyah. Naam, karena kalau idza syartiyah, fa'inillah, ini khusus untuk fi'il, karena memiliki makna apa? Ta'liq, yaitu pensyaratan. Taib, dan dikhususkan untuk idza fujaiyah masuk pada isim, untuk membedakan antara idza fujaiyah dengan syartiyah. Faidatan al-faidatul ula fi irabi asma'i syarat ala ma fil ham wa ghairihi an yuqal idza waqa'atil adatu syartiyah ba'da harfin jarrin aw mudhafin fa hiya fi mahalli jar nahwu amma tas'al as'al. Amma tas'al as'al. Nah, maka kita katakan apa? Tentang ma-nya di sini berarti na'am isim syarat mabni fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin bi an. Demikian pula ghulamu man tadrib adrib. Ghulamu man tadrib adrib. Berarti dia apa? Karena mudhaf. Taib fi mahalli na'am jarrin mudhafun ilai. Wa illa fa in waqa'at ala zamanin aw makanin fa dharfun. Naam. Jika jatuh sebagai apa? Jatuh na'am ala zaman aw makan. Maka dia menjadi dharf. Sehingga fi mawdhi nasbin ala dharfiyah. Nahu mata takum akum. Naam, aina matakunu yudrikumul maut. Jadi ketika mengirab isim syarat ini harus naam jeli menentukan apa kedudukan dari isim-isim syarat tersebut. Aw ala hadatsin fa maf'ulun mutlaq. Kemudian kemungkinan yang ketiga, apabila dia jatuh naam ala hadats, atas suatu kejadian, berarti dia sebagai maf'ul mutlaq. Contohnya ayya darbin tadrib adrib. Ayya darbin tadrib adrib. Di sini berarti ayya apa? isim syartin jazim mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq. Tayyib. Wa illa fa in waqa'a ba'daha fi'lun lazim nahwu man yakum aqum ma'ahu, man yakum aqum ma'ahu, fa mubtada'un khabaruhu jumlatus syarti wal jawab. Jadi khabarnya semuanya, jumlah syarat dan jawabnya. Tayyib. Jika ba jatuh setelahnya fi'il lazim. Nah, man yakum aqum ma'ahu. Berarti man fi mahalli apa? Raf'in mubtada. Kemudian khabarnya jumlah syarat dan jawabnya. Yakum. Naam. Jumlah syarat dan jawabnya. Semuanya yang ada di belakangnya itu sebagai apa? Khabar. Aw muta'addin waqi'un ma waqi'un 'alayha. Atau apa? Fi'ilnya muta'addi. Naam. Tapi kenapa ikhwani fillah? Naam, waqi'un 'alayha. Naam, dia yaitu apa? Man-nya itu atau isim syaratnya. Naam. Tayyib. Fi'il muta'addi tersebut apa? Jatuh atas isim syaratnya. Nahu man yadrib zaidun adribhu. Man yadrib zaidun adribhu. Berarti di sini apa? Diraf sebagai maf'ulun bi. Nah, fi'il muta'addi tapi apa? Perbuatan fi'il tersebut jatuh pada isim syarat. Berarti man fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Mutqaddam. Man yadrib zaidun adribhu. Kemudian waman tadrib adribhu, sama. Ini disebut sebagai fa maf'ulun bi. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, awaqi'un 'ala dhamiriha nahu man yadribhu zaidun adribhu. Waman tadribhu adribhu. Nah, berarti apa? Jatuh pada dhamir. Nah, di mana man itu di mana dhamir itu kembali ke man, kembali ke isim syarat. Au muta'alliqiha atau nah muta'alliqnya. Taib waqi'un 'ala dhamir atau waqi'un 'ala muta'alliq. Nahu man yadrib zaidun akhahu adribhu. Di sini kha akhahu ha naam. Taib kembali kepada apa? Muta'alliqnya. Man yadrib zaidun akhahu adribhu. Taib. Fashtigol, maka babnya bab istighol. Fayajuzu fi adati syarat antakuna fi mawdi'i raf'in 'alal ibtida' wa antakuna fi mawdi'i nasbin maf'ulun bi fi'lin na'am mudmar yufassiruhu adh-dhahir. Wa mithluha fi hadha tafsil asma'ul istifham. Ini ringkasan bagus dari Suyuti ikhwan fillah dalam hama. Na'am. Taib, kalau bab istighal berarti apa? Boleh untuk ada tasyarat fi mawdi irafin 'alal ibtida. Kemudian wa antakuna fi mawdi nasbin maf'ulun bih bi fi'lin mudmar yang ditafsirkan oleh fi'il yang zahir. Dan berarti ada berapa perincian ini? Yang pertama di irab na'am fi mahalli jarrin. Kalau jatuh setelah huruf jar atau idhofah. Yang kedua apabila naam sebagai zaman atau makan, maka dzaraf. Yang ketiga sebagai maf'ul mutlaq. Naam. Kemudian yang keempat setelah fi'il lazim, maka sebagai mubtada. yang kelima ya terkena perbuatan fi'il muta'addi maka sebagai maf'ulun bi. Tayyib. Kemudian yang keenam yang terakhir apabila apa fi'il muta'addi dan apa perbuatan fi'il itu jatuh pada dhamir yang kembali kepada isim isyarat atau kembali kepada muta'alliq dari isim isyarat maka ada dua kemungkinan naam fi mahali raf'in ibtida' atau apa fi mahali nasbin maf'ulun bi fi fi'lin mudmar. Tayyib, ada enam kondisi ya khonifillah bagaimana mengi'rab isim syarat. Ini kalau berupa isim, tapi kalau berupa huruf gampang. Nah, seperti in, in la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib. Qala fa aghnani dhalika 'an al-ishtirat. Ini enam kelanjutan dari perkataan sebelumnya. Lalu katakan wa inna ma lam uqayyid fil asli idzal fujaiyah bil jumlatil ismiyah li annaha la tadkhulu illa 'alayha fa aghnani dhalika 'an al-ishtirat. Sehingga apa? Mencukupkanku dari menyebutkan syarat. Tayyib. Al-fa'idatu tsaniyah anna hadhihi al-adawat na'am fi lihaqi mazaidah 'ala thalathati adrub. Faedah berikutnya berhubungan dengan apa? Digandengkannya na'am adawatu syart ini dengan apa? Mazaidah. Ada tiga jenis di sini, ada tiga pembagian. Dharbun la yazimu illa muqtaranan biha wa huwa haitsu wa idza kama qadahu sania. Naam. Atau id apa? Haitsu dan id. Yaitu haitsuma dan idma. Wa ajaza al-farra al-jazma bihima biduni ma. Tadi ada cerita lewat afani fil haitsuma dan idma itu senantiasa bergandengan dengan ma zaidah kafa. Apa alasannya dulu? Untuk apa? Dia menahan apa? Menahan dari tuntutan idhofa. Wa dharbun la yalhaquhuma. Yang kedua sebaliknya. Tidak bergandengan dengan ma. Contohnya man wa ma wa mahma. Dan telah kita lewati dulu mahma bahwasanya ini naam satu kesatuan dinamakan apa? Basir, bukan murakkab. Wa anna wa jazahul kufiyun fi man wa anna. Wa darbun yajuzu fihi al-amran wa huwa in wa ayyun wa mata wa ayna wa ayyana. Wa mana'ahu ba'duhum fi ayyana wa sahih jawazu. Wa syadu lahu nam. Fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzil. Nah, kaya nama takdir bihir rihu tanzil. Tayyib. Jadi boleh dua-duanya, ada ma ataupun tidak. Ada berapa di sini? Ada lima. Enam. In, ayun, mata, aina dan ayana. Tanbihun haitsu wa in qala damamini wa inna ma wajaba ziyadatu ma fihi ma na'am litakuffaha 'anil idhofah. Nah, sebagaimana telah kita lewati tadi. Nah, wajib ada tambahan ma pada in dan haitsu untuk apa? Menahannya dari idhofah. Fa yata'atta al-jazmu bihima sehingga memungkinkan untuk menjazm dengan keduanya. Wa inna ma lam tajtami al-idhafah wal-jazm li'anna al-mudhafah ilayhi hala mahal al-ism fahuwa wajibul jar faqaifa yudzam. Nah, dan hanyalah tidak bisa bergabung antara idhafah dengan jazm karena apa? Mudhaf itu apa? Menduduki kedudukan isim. Nah, mudhaf itu menduduki kedudukan isim sehingga wajib untuk jar. Maka bagaimana bisa dijazmkan padahal jazm tidak masuk pada isim. Wa qala al-Faridhi zidat ma 'iwadan 'anil jumlah allati tudahu ilaiha id wa haitsu. Nah. Tayyib. Di sini dengan istilah lain iwad, tapi intinya sama. Itu menggantikan jumlah yang diidhofahkan kepada id dan haitsu sehingga apa? Sehingga cukup sudah dengan ma itu. Id ma enggak menuntut lagi adanya apa? Idhofah. Makanya dinamakan dengan Zaidah Kafah. Wakila farqan baina halati jazmihima wa halati adami. Dikatakan juga untuk membedakan antara kondisi penjazman dengan keduanya dan kondisi tidak. Alasan yang pertama yang disebutkan dalam ini gampang manifilah dan itu yang zahir. Wallahu ta'ala alam. Nah berarti sekarang selesai dari jawazim murojaah. Nah, tain dari yang menjajamkan satu